بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله. الحمد لله وشكر الله على نعمات الله. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah, diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Taimiyah rahimahullah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita istiqomah untuk tenang, senantiasa semangat menuntut musyari, dan kita juga berdoa agar buku ini bisa kita selesaikan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan nanti bagi ikhwan dan ahwat yang masih membutuhkan kitab ini, bisa dilis lagi. InsyaAllah nanti akan kita pesankan lagi. InsyaAllah binillah. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah membahas tentang Ta'ifah Al-Mansurah. Kemudian sekarang kita membahas Ahlus Sunnah Wal-Jamaah. Di mana kemarin salah satu faedahnya itu kita mengenal antara perbedaan antara furqah dan firqah. Nah, firqah dan furqah. Furqah itu perpecahan, firqah itu adalah golongan. Dan ahlu sunnah adalah apa? Orang-orang yang mencintai sunnah. Wal jamaah itu bersatu. Nah sekarang di sini disebutkan qala syarih rahimahullah. Ini adhafahum ila sunnah. Ya, adhafahum ila sunnah. Ini kaitannya dengan ketika ditambahkan, disandarkan kepada sunnah. Kenapa? Ahlus sunnah. Ya, adhafahum ila sunnah li'annahum mutamassikuna biha wal jama'ati li'annahum mustami'una alaiha. Antum di sini lihat tentang kenapa disandarkan kepada sunnah, ahlus sunnah. Ini ketika sunnah ini apa? Li'annahum mutamassikuna biha. Karena mereka itu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Jadi kalau dikatakan sunnah, berpegang teguh kepada sunnah, apakah orang yang berpegang teguh kepada sunnah mengatakan aming sunnah weh? Ini mas, salah satu fawaid hari ini, malam ini, ketika ada orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, artinya adalah dia mencintai sunnah. Apakah ketika ada orang yang mengaku cinta, kemudian mengatakan apa? Cuma sunnah saja weh. Hanya sekedar amalan sunnah. Kalau dilakukan, pahala. Kalau tidak dilakukan, tidak mengapa. Ini adalah istilah ahlu fikih. Ingat-ingat tuh. Sehingga ketika orang awam mengetahui yang dimasyur menurut mereka adalah istilah ahlu fikih, maka menjadi alasan mereka untuk bermudah-mudah untuk meninggalkan sunnah. Padahal As-sunnah di sini adalah apa? Ma udhifa ila Nabi SAW. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW? Min qawlin. Dari perkataan. Au fi'lin. Atau perbuatan. Au takririn. Atau ketetapan Nabi SAW. Au sifatin. Sifatnya Nabi SAW. Paham sampai sini? Sehingga, kalau kemudian ada orang, saya ahlu sunnah wal jamaah. Loh mas, kok jenengan meninggalkan sunnah? Oh ameng sunnah weh. Sama halnya sekarang, antum itu adalah para pencinta istri. Ini masing-masing mas ya. Apakah kemudian antum mengatakan pada istri antum, meng bojoku weh? Artinya apa? Ditinggalkan kajian ya ora popo, ora kajian ora popo ora masalah. Atau sama halnya diberikan nafkah ora masalah, tidak diberikan nafkah tidak masalah. Gimana kira-kira mas? Apakah itu benar-benar cinta yang sejati? Atau cinta getok-getokan mas? Hanya pura-pura. Hanya sekedar untuk adanya apa? Mencari kelonggaran. Mencari peluang untuk apa? Sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu. Karena apa? Ketika antum masuk ke masjid, enaknya apa? Langsung dlosor, mas. Antum masuk masjid, paling enak dapat karpet yang tebal. Paling enak di situ langsung apa? Langsung tiduran di situ. Tapi ketika orang mencintai sunnah, tentunya dia akan mengingat hadis Nabi SAW. Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka' raka'ataini. Apabila salah satu di antara kalian itu masuk masjid, jangan langsung duduk, tapi salat dua rakaat terlebih dahulu. Bahkan yang rajih di situ salat tahiyatul masjid wajib hukumnya. Alasannya karena Nabi SAW menghardik orang yang masuk masjid tidak salat dua rakaat ketika beliau khutbah Jumat. Maka jangan sekali-kali hal yang seperti itu dikatakan cuma sunnah. Bagaimana mengaku orang mencintai sunnah? Sedangkan ketika dia mampu untuk melakukan sunnah, dikatakan cuma sunnah. Cuma, kata-kata cuma itu loh yang menyakitkan. Nah, karena waswas syaitan menganggap bahwasanya cuma sunnah berarti boleh ditinggalkan. Padahal dia mampu untuk melakukannya. Dan kenapa antum tinggalkan? Nah, setelah itu, wal jamaah. Di sini kita membahas wal jamaah. La'annahum mustami'una 'alaiha. Karena mereka berkumpul di atas sunnah. Mereka bersatu di atas sunnah. Nah. Paham sampai di sini? Nah, sekarang fa in qulta kaifa yaqulu ahli sunnati wal jamaah? Li'annahum jama'atun fa kaifa yudhafu syai'u ila nafsihi. Jadi, fa'in kulta, apabila engkau katakan, kaifa yakul, bagaimana dia itu bisa mengatakan, ahlu sunnah wal jamaah, dia mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Li'annahum, ya, karena mereka apa? Jama'atun. Mereka itu jama'ah. Fa'kaifa yudhafu syai'. Ya. Yudofu syai'u ila nafsihi. Bagaimana dia itu menambahkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Ngaku-ngaku mas. Bagaimana? Artinya apa? Ahlu sunnah. Ahlu sunnah artinya apa? Orang-orang yang mencintai sunnah. Orang-orang yang berpegang tubuh ada sunnah. Kemudian, wal jamaah dan bersatu di atas sunnah. Bagaimana dia menisbatkan bersatunya itu, sedangkan itu sudah ada ahlu sunnah. Wal jamaah berarti ada menambahkan idofahnya itu ke dirinya lagi. Bagaimana mungkin seperti itu? Nah, maksudnya seperti itu. Wal jawab, jawabnya adalah, ya, annal asla, ya, annal asla, ya, anna kalimat al-jama'ati bima'na al-istima'i. Fahya ismu masdarin. Fahada fil asli. Thumma نقلت من هذا الأصل إلى القوم إلى القوم مستمعين وعليه فيكون معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاستماع أهل السنة والاستماع سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها وسموا أهل الجماعة لأنهم مستمعون عليها Nah, di sini, ya, di sini dijelaskan jawabnya di sini. Anna asla, ya, annal asla, ya, anna kalimat al jama'ati bimana al istima'i. Bimakna istima' berkumpul mas. Jadi asalnya jamaah itu kan apa persatuan banyak mas. Ya jamaah. Maknanya adalah istima' berkumpul. Ya alam berkumpul. Fahya ya bahaya ismu masdarin dia isim masdar apa itu isim masdar kata benda masdar itu apa kata kerja yang dibendakan jurun mas paham sampai di sini artinya apa beramal dia mengamalkan sedang mengamalkan amalan paham maksudnya itu masdar ada fil asli. Ini dalam aslinya seperti itu. Tsumma nuqilat min hadzal asli ila alqaumil mustami'ina. Kemudian dinukilkan ini dari aslinya itu kepada apa? Kaum yang mustami'ina, mereka berkumpul. Mereka berkumpul. Wa 'alaihi dan berada di atasnya. Fa yakunu makna ahli sunnati wal jama'ati maka makna ahlu sunnah wal jamaah ay maksudnya adalah ya ay ini adalah ahli sunnati wal istima ahli sunnati wal istima itu apa? Orang yang memegang teguh sunnah orang yang mencintai sunnah dan berkumpul sumu ya dinamakan di sini summu ahlas sunnati ya mereka menamakan dengan ahlas sunnah li'annahum karena mereka apa mutamassikuna biha karena mereka berpegang teguh dengannya wa summu ahla jamaah dan dikatakan ya ahlal jamaah li'annahum mustami'una 'alaiha. Paham maksudnya di sini? Jadi ini sebutkan ahlul jamaah. Jadi ada dua. Ahlul sunnah wal jamaah itu maksudnya ahlul sunnah wa ahlul jamaah. Maksud enggak? Karena ada wanya ini mas. Ya. Summu ahlul sunnati li'annahum mutamassikuna biha. Mereka dinamakan ahlu sunnah karena mereka berpegang teguh dengan ha di sini apa? As-sunnah. As-sunnah. Ya. Wasumu ahlal jama'ati dan mereka dinamakan ahl jama'ah karena apa? Mustami'una alaiha karena mereka berkumpul di atas sunnah. Hanya ini kembalinya kepada as-sunnah. Paham ya? Sekarang walihada ya oleh karena itu di sini lam taftarik hadhil firqatu kama iftaraqa ahlul bidai najidu ahlul bidai kal jahmiyati mutafarriqina wal mu'tazilati mutafarriqina war rawafid mutafarriqina wa ghairihim min ahli ta'tili mutafarriqina Lakin hadihil firqatu mustami'atun alal haq. Ya. Mustami'atun alal haq. Nah, sampai di sini. Kita ulangi. Walihada. Dan dengan ini, ya, dengan ini, lam taftarik hadhil firqatu. Dengan ini tidak berpecah belah firqah ini. Golongan ini. Golongan apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Kama iftaraqa ahlul bid'ah. Sebagaimana berpecahnya ahlul bid'ah. Pelaku kebid'ahan. Maka kita dapati ahlul bid'ah. Para pelaku bid'ah. Berpecah belah. Seperti apa? Kal Jahmiyah. Jahmiyah itu apa, Mas? Kemarin sudah kita pelajari. Manunggaling kawula gusti itu Jahmiyah. Yang menyatakan dirinya bisa bersatu dengan Rob. Rob menjelma ke seluruh makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Mutafarriqina, mereka pun berpecah belah. Wal Mu'tazilah. Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah. Pengikutnya apa? Wasil bin Atha. Orang yang mengatakan apa? Manzilatun baina manzilatain. Satu kedudukan di antara dua tempat. Nah. Jadi kalau pelaku dosa besar. Ini kaitannya dengan pelaku dosa besar. Ya. Nantinya banyak sekali penjelasan tentang Mu'tazilah nanti akan dijelaskan oleh Syekh juga, oleh Syekhul Islam Taimiyah di dalam kitab ini, Kidalu Sittiyah. Nah, mutafarriqina, mereka pun berpecah belah. Ya. Ada petingginya Mu'tazilah, adanya orang awam Mu'tazilah. Nanti dijelaskan. Begitu juga sekarang antum lihat orang-orang disebut tahrir. Ya. Masih. Sudah dibubarkan, tapi pemikirannya masih. Ajiannya pun masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah Azza Jalla memberikan hidayah kepada dhalatul muslimin. Kaum muslimin yang masih seperti itu, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. War-Rawafid. Rawafid itu apa, Mas? Syiah. Rawafidah. Jamak dari Rawafidah. Ya. Yang bangkang, Rafidho itu artinya bangkang. Mereka bangkang ke siapa, Mas? Bangkang antara Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah. Mereka enggak mau ikuti keduanya. Bahkan menginginkan untuk jadi pihak yang ketiga. Salah. Dan sampai sekarang pun agama Rafidho ini agama penuh kedustaan. Dan banyak sekali sektenya. Salah satu yang paling ringan itu adalah di Oman. Ya. Itu di Oman. Ibadiyah. Ya. Ibadiyah di Oman itu sekte Syiah yang paling lunak. Artinya apa? Mereka tidak melakukan kekerasan. Mereka Rafidhah itu melakukan kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ya. Begitu juga wa ghairihim min ahli ta'til. Dan selain mereka dari para pelaku ta'til. Ta'til itu apa? Meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, kemarin kita sudah mengatakan apa? Ahlu ta'til itu adalah ahlu tamtsil. Ya. Likulli mu'attilin mumatsilin. Likulli mu'attilin mumassilun. Setiap orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, itu dimulai dari tamsil. Dimulai dari mereka menserupamakan. Karena mereka tidak mau menginginkan, masa Allah itu mempunyai wajah, masa Allah mempunyai penglihatan, pendengaran. Enggak. Itu nanti serupa dengan makhluk. Maka daripada serupa dengan makhluk, ditiadakan sama sekali. Itu keinginan mereka. Ya, nasallahu alaihi wa sallam. Kemudian juga, ya, itu juga berpecah belah. Lakin hadhil firqatu mustami', ya, mustami'atun 'alal haq. Sedangkan golongan ini bersatu di atas kebenaran. Ya. Lakinnahu Nah, mustami'na 'alal haq. Mereka itu bersatu dalam kebenaran. Ya. Wa in kana qad yahsulu bainahum khilafun. Walaupun di antara mereka itu ada perbedaan. Di antara siapa, Mas? Ahlu sunnah. Ada perbedaan. Lakinnahu, ya. Namun, lakinnahu khilafun la yadur. Ini adalah perselisihan yang tidak memudoroti. Memudoroti apanya? Memudoroti persatuannya. Ya. Kemudian, wahwa khilafun la yudallilun. La yudallilu ahaduhum akhar. Bihi. Jadi, lakinahu khilafun la yadur. Wahwa khilafun la yudallilu ahaduhum ahadumul akhar. Ya. Ahadumul akhar bihi. Ai. Ya. Maksudnya di sini anna sudurahum tattasi'u lahu. Tuh, antum lihat. Anna sudurahum tattasi'u lahu. Bahasanya dada-dada mereka itu luas untuk menerima perbedaan itu. Jadi, misalnya kita berbeda dengan ini fulan, pemikirannya beda. Sabar dulu, Mas. Jangan menganggap bahwasanya surga itu menjadi kaplingan kita sendiri. Syaitan itu berusaha untuk mengajak sebanyaknya orang untuk masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sedangkan kita justru mengusir orang-orang yang seharusnya bisa kita ajak masuk sebanyak-banyaknya ke surga, malah kita usiri. Dan menganggap bahwasanya surga itu kaplingan kita sendiri. Ini salah kaprahnya di situ, Mas. Dan terkadang ketika kita mengetahui kejelekan orang lain, bukan doa-doa kebaikan yang kita panjatkan agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka, tapi justru nyinyiran, ya, kemudian ghibahan, kemudian nyek-nyekan, Mas. Caci maki, itu yang mencuat. Setiap kali kita membicarakan tentang kesalahan-kesalahan yang ada pada saudara kita, terkadang kita lupa untuk memanjatkan kepada Allah Azza wa Jal hidayah kepada mereka, kebaikan kepada mereka. Itu yang menjadi kekurangan kita dan kekurangan kaum muslimin. Coba dilihat dari sekian banyak kaum muslimin, ketika mengetahui ada saudaranya yang kurang, ini kok sholatnya kayak gini, kok tidak sesuai sunnah, kok melakukan amalan ini tidak sesuai sunnah, terus itu dibicarakan. Di mana-mana dibicarakan. Tapi tidak pernah disebutkan apa? Doa kebaikan dipanjatkan kepada orang-orang yang tersalah tersebut. Ya. Semangat, Mas. Yang sudah ngantuk, berdiri, Mas. Kitabnya maksudnya. Ya, zadakum lo hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian. Wa illa, ya, faqad ikhtalafu fi asya'a mimma yata'allaqu bil aqidati, mithli hal ra'a nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi 'ainihi am lam yarahu, wa mithli hal 'adabul qabri 'alal badani war ruh aw ar ruh faqat, ومثلي بعض الأمور يختلفون فيها لكنها يا لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول وليست من الأصول ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا la yudallilu ba'duhum ba'da bi khilafi ahli al-bid'ah. Suf. Bi khilaf ahli al-bid'ah. Antum lihat di sini. Ya. Antum lihat di sini. Jadi kita ulangi. Wa ila ya. Faqad ikhtalafu fi asya' mimma yata'allaqu bil aqidah. Bisa jadi ahlu sunnah wal jamaah ikhtalafu, mereka berpecah belah. Artinya berselisih maksudnya. Bukan berpecah belah, tapi berselisih. Berbeda pendapat. Fi asya' dalam beberapa hal mimma yata'allaqu bil aqidah, apa yang berkaitan dengan akidah. Contohnya mithli hal ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi'ainihi am lam yarah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat Rabb-nya dengan matanya, ya, kedua matanya, atau tidak melihat? Wa mithli, contoh yang lainnya adalah hal adabul qabri, adab kubur, alal badani war ruhi, ini pada ya badan dan ruh, atau ruhnya saja. Paham sampai di sini? Ini persisian, ada persisian seperti itu. Wa mithli ba'dil umuri yakhtalifuna fiha. Dan beberapa perkara-perkara yang di situ ada perselisihan di dalamnya. Berbeda pendapat di dalamnya. Lakinnaha ya. Namun di situ apa? Antum lihat ada tulisannya lakinnaha. Maksudnya apa di situ? Masailu tu'addu qar'iyatan. Ya. Far'iyatan apa? Ya. Di sini lakinnaha masailu tu'addu far'iyatan binisbati lil usul. Ya. Namun di sini adalah contohnya ini sebagian perkara-perkara yang berselisih. Namun di sini ini masalah-masalah di sini adalah tu'addu far'iyatan binisbati lil usul. Ini dianggapnya adalah berbeda-beda, berselisih dalam apa? Perkara-perkara yang cabang far'iyah. Bukan masalah usulnya, bukan masalah pokoknya. Walaupun ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah juga bahwasanya ada di Minhal Rawi. Kalau antum masih ingat perbedaan antara usul dan far'i, ya. Masalah usul dan far'i ini adalah suatu yang baru. Dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan a'immah arba' tidak dikenal istilah usul dan furu'. Itu baru kemudian setelah berkembangnya madhab, ada usul, ada furu'. Ya. Kemudian ya, walaisat minal usul, dan ini bukan termasuk perkara yang berbeda dalam hal usul. Tsumma huma adzalika idza ikhtalafu. Ya. Yang paling penting di sini. Hum ma adzalika idza ikhtalafu. Mereka itu kalau berselisih, apa yang mereka lakukan? La yudallilu ba'dhum ba'dha. Ya. La yudallilu. Mereka tidak menyesatkan. Ya, tidak menganggap sesat kelompok lainnya. Ya. La yudhallilu ba'duhum ba'dha. Tidak menganggap sesat kelompok lainnya. Bi khilafi ahli bidah. Berbeda dengan ahli bidah. Karena ada pertanyaan buat antum semua. Kalau ada ya ahli sunnah wal jamaah menganggap kelompok lainnya itu sesat, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tapi di situ harus ilmiah. Dengan dalil. Dan ingat, pembahasan tentang sesat dan menyesatkan, menilai kelompok dan seterusnya, itu bukan di awal dakwah, Mas. Bukan diperuntukkan untuk awal dakwah menyibukkan diri dengan kesesatan. Bagaimana yang pernah kita bahas? Karena kalau itu menjadi awal prioritas dakwah, tentunya ketika para sahabat, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang hadis iftirakul ummah, ala inna ummati sataftariku ala 73 firqah, kulluhum finnar, illa ta'ifatan wahidatan. Para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Akan berpecah belah. Umatku itu menjadi 73 golongan. Dan hanya satu yang selamat. Para sahabat saat itu bertanyanya apa? Ya. Bertanyanya siapa yang selamat? Bukan 72 yang sesat itu yang mana? Dirinci. Enggak. Dan itu menunjukkan kecerdasan para sahabat bertanya tentang yang selamat. Kalau saat itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang 72 golongan yang sesat, yang masuk neraka, tentunya Nabi SAW akan menjelaskannya. Karena apa? Tidak mungkin bagi Nabi SAW ta'khirul bayan anil waqtil hajah. An waqtil hajah. Ta'khirul bayan an waqtil hajah. Enggak mungkin. Mengakhirkan penjelasan ketika memang saat itu dibutuhkan. Sama halnya sekarang antum. Ya, antum harus mengakhirkan rasa kantuk antum sebelum kajian selesai, Mas. Gak mungkin antum itu tidur ketika kajian. Sudah malam, mulai ada cucukologi, Mas. Ya. Cucukologinya adalah gak mungkin antum itu dibolehkan untuk tidur ketika kajian ilmu. Kalau antum dibolehkan untuk tidur ketika kajian ilmu, maka berarti apakah kemudian pada zaman Nabi SAW itu ta'khirul bayan anil waqtil hajah dibolehkan bagi Nabi SAW? Itu tidak boleh. Ketika Nabi SAW itu menjelaskan sesuatu, ya, ketika misalnya kulhum finnar ila ta'ifat ma'idah dan kemudian diam saja, tidak mengatakan man ala ma'ana alaihi al-yom wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya, ketika itu tidak sebutkan, tentunya orang-orang tidak akan tahu jawabannya. Dan itu tidak mungkin bagi Nabi SAW. Sama hanya kalau antum itu ketika kajian tidur, antum gak tahu kelanjutannya gimana. Ya, sabar, Mas. Kuatkan. Idepnya didirikan lagi, Mas. Nah. Terus. Zadakullah Hirsan. Semoga Allah nambahkan antum semangat. Nah. Karena berbeda di sini dengan ahli bidah. Ahli bidah itu saling menyesatkan. Menuding sana, menuding sini. Antum lihat. Kalau yang sekarang, yang terjadi ahli bidah sekarang itu adalah play victim, Mas. Tahu play victim, Mas? Ya, bermain-main seolah-olah jadi korban, Mas. Orang yang tahu di situ sudah diviralkan, oh saya dikatakan ini, saya dikatakan ini terus tuh. Ya. Jadi orang-orang ketika mengatakan, ya, Bahaki mengatakan, "Oh, Ustaz mengatakan kepada saya itu gini." Ya, bertindak seolah-olah jadi korban. Pembulian. Korban penjelek-jelekan, korban ghibah, dan yang lainnya. Sehingga orang itu kecenderungannya akan apa? Memberikan rasa solidaritas. Rasa untuk menguatkan dia. Nah, empati. Nah, ini yang sekarang dibangun oleh orang-orang ahli bidah. Bahkan ketika mereka menamakan orang-orang yang memegang teguh sunnah itu dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pernah disebutkan pada zaman dahulu. Wahabilah apalah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seandainya orang-orang yang benci kepada Wahabi, kemudian Allah berikan petunjuk kepada dia, hidayah, untuk kemudian mereka menjadi Wahabi yang sejatinya, Kira-kira bagaimana, Mas? Ketika mereka tahu bahwasannya orang-orang yang di kata-katain Wahabi itu ternyata mereka adalah yang memegang teguh Al-Quran Sunnah. Ini ironi yang hanya Allah saja yang bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang membenci Sunnah. Karena pada hakikatnya setan itu memberikan wasas untuk apa? Saling benci, Mas. Setan itu sudah putus asa untuk menyesatkan orang agar beribadah kepada dia. Sehingga apa yang mereka inginkan? Tafrish, adu domba, Mas. Satu dengan yang lainnya merasa tidak cocok. Satu dengan yang lainnya diadu domba. Dengan cara apa? Dengan menimbulkan rasa bapernya yang tinggi. Deng. Yang satunya bapernya direndahkan, yang satunya tinggikan. Jomplang. Akhirnya saling satu sama lain tidak menyenangi. Ya. Assalamualaikum. Ini yang sering terjadi. Kemudian kita lanjutkan. Idan. Ya. Idan di sini. Ini di sini bisa dengan nun. Idan. Sama. Ya. Fahum. Nah, idan. Fahum mustami'una ala sunnati. Fahum ahlu sunnati wal jamaah. Wa ulima min kalamil muallif. Rahimahullah. Jadi, fahum mustami'una ala sunnah. Mereka itu berkumpul di atas sunnah. Ahlu sunnah. Fahum ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Karena, antum fahami tadi apa? Ahlu sunnah wal jamaah maksudnya, ahlu sunnah wa ahlul jamaah. Sudah cinta sunnah dan cinta untuk berkumpul di atas sunnah. Gitu loh. Jadi, menggabungkan dua kecintaan. Kalau mencintai sunnah, tapi tidak mau berkumpul di atas sunnah, itu juga tidak akan sempurna menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Paham sampai di sini? Maka di sini, ya, wa ulima min kalamil muallif, bisa diketahui dari perkataan muallif, ya, annahu la yadkhulu fihim man khalafahum fi tariqihim, fi tariqatihim. Fal asy'ariratu, ya, matalan, wal maturidiyatu la yu'adduna min ahli sunnati wal jama'ati fi hadzal bab li'annahum mukhalifuna lima kana 'alaihi nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi ijra'i sifatillahi subhanahu wa ta'ala haq 'ala haqiqatiha. Ya. Wa li hadha yukhti'u man yaqul inna ahli sunnati wal jama'ah salasatun salafiyun wa asy'ariyun wa maturidiyun wa hadha khata'un. Ya. Nah. Nah. Antum lihat di sini. Wa'ulima, ya, min kalamil mu'alif, dari perkataan mu'alif. Mu'alif di sini siapa, Mas? Kalau dikatakan mu'alif, ini Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah. Annahu, bahwasanya, beliau, ya, la yadkhulu fihim man khalafahum fi tariqatihim. Bahwasanya, tidak akan masuk di dalam perkataan ahlu sunnah wal jamaah man khalafahum, ya, orang yang menyelisihinya, menyelisih ahlu sunnah wal jamaah fi tariqatihim, dalam jalannya mereka, Mas. Fal asy'ariratu matalan, asy'ariyah pengikutnya siapa, Mas? Ulasan asy'ari. Contohnya wal maturidiyun, wal maturidiyatu, dan maturidiyah, ya, la yu'adduna min ahli sunnah wal jamaah fi hadzal bab, maka mereka tidak dianggap ahli sunnah wal jamaah dalam bab ini, fi hadzal bab. Bab apa ini, Mas? bab tentang mencintai sunnah. Kenapa di sini? Li'annahum mukhalifuna, karena mereka itu menyelisihi. Ya. Mereka itu mukhalifuna. Lima kana alaihi Nabi SAW. Menyelisih apa yang Nabi SAW dan para sahabatnya fi ijra'i sifatillahi subhanahu wa ta'ala ala haqiqatiha. Mereka menyelisihi apa yang menjadi pegangan Nabi SAW dan para sahabatnya berkenaan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Artinya apa yang Nabi SAW ajarkan dan apa yang diamalkan oleh para sahabatnya itu diselisihi oleh ini Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka keduanya tidak dianggap di dalam masalah sifat sifat-sifat Allah mereka ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena menyelisihi sunnah Nabi SAW. Sedangkan sunnah Nabi SAW di situ apa? Ya. Ala hakikatiha. Karena hakikatnya itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka yang hakikatnya itu menyelisih. Nah, walihada yukhti'u man yakul, maka ini salah. Salahnya siapa? Orang yang mengatakan bahwa inna ahla sunnati wal jamaah salah satu. Bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah itu ada tiga. Ahlu sunnah wal jamaah ada berapa? Kirogi? Ada tiga. Nah, pertama, salafiyun. Wa asy'ariyun. Ini pertama. Ini kedua. Maturidiyun. Ini ketiga. Kenapa seperti itu? Ya. Kenapa ada anggapan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah kebagi tiga? Fahada khata'un. Ini salah. Ini semuanya. Yang dua ini salah dalam sifat. Sifat Allah Azza wa Jalla. Naqulu. Ya. Kita katakan. Kaifa yakununa ahla sunnati wa kullu wahidin yaruddu ala al-akhir. Ya. Kaifa yakunu. Ya. Al-jami'. Ya. Jadi. Di sini maksudnya jami' maksudnya ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana keseluruhnya? Kaifa yakunu al jami' ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ahlu sunnah seluruhnya maksudnya seluruhnya itu salafiyun, syariyun, maturidiyun termasuk ahlu sunnah wal jamaah semuanya. Wahum mukhtalifun. Mereka itu berbeda-beda, berselisih. Ya. Famada ba'dal haqqi ila dhalal. Dan apakah ada setelah kebenaran itu? Ya, kecuali kesesatan. Wa kaifa yakununa ahlu sunnati wa ya. Bagaimana mereka itu bisa menjadi ahlu sunnah? Ya. Wa kaifa yakununa ahlu sunnati wa kullu wahidin ya. Wa kullu wahidin yaruddu 'ala al-akhir. Bagaimana mereka itu bisa menjadi ahlu sunnah sedangkan wa kullu wahidin yaruddu 'ala al-akhir. Hada la yumkin. Ya. Hada la yumkin. Nah. Illa kecuali ya. Ini tidak mungkin kecuali apa, Mas? Jadi, ana ulangi. Tadi disebutkan apa? Ada salafiyun, ada asy'ariyun, ada maturidiyun. Dikatakan, ya, ahlu sunnah wal jamaah. Ini enggak mungkin. Karena apa? Satu sama lainnya saling mendebat. Ya. Satu sama lain tidak cocok. Ya. Maka disebutkan di sini, ya, bagaimana mereka itu bisa menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan mereka yaruddu 'ala al-akhir membantah satu dengan yang lainnya. Hada la yumkin illa idza amkana al-jam'u baina diddaini. Kecuali apabila dimungkinkan untuk bersatu dari yang berseteru. Dua yang berseteru. Yang bertolak belakang. Fanam, iya. Wa illa fala syakka anna ahadahum wahdahu huwa sahibu sunnah. Maka tidak diragukan lagi anna ahdahum ya wahdahu, maka salah satu di antara mereka adalah ahlu sunnah, sahibu sunnah. Faman huwa, maka siapa dia? Asy'ariyah am Maturidiyah am Salafiyun? Asy'ariyah, Maturidiyah atau Salafiyah? Naqulu ya, namun kita katakan apa? Man waffaqa sunnata. Antum lihat di sini. Man waffaqa sunnata. Siapapun yang apa? Selaras dengan sunnah. Yang selaras sesuai dengan sunnah. Bahwa sahibu sunnah. Maka dia itu apa? Sahibu sunnah. Wa man khalafa sunnata, dan siapa yang menyelisih sunnah, falaisa sahibu sunnah. Wa man khalafa sunnata falaisa sahiba sunnatin. Ya. Falaisa sahiba sunnatin. Fanahnu naqul, maka kita katakan ya, as-salafu hum ahlus sunnati wal jama'ati. Salaf itu mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Salaf itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Wala yasduku wasfu. Ya. Wala yasdukul wasfu ala ghairihim abadan. Ya. Wala yasdukul wasfu ala ghairihim abadan. Jadi kalau misalnya antum lihat tadi ketentuannya itu adalah tidak dikatakan siapa Salafiyah atau Maturidiyah atau Asy'ariyah. Ini hanya nama, Mas. Tapi yang penting di situ apa? Man wafaqa sunnah. Siapa yang sesuai sunnah. Ya, sedangkan Maturidiyah dan Asy'ariyah Ta'irah, itu mereka menyelisih sunnah dalam hal sifat-sifat. Maka di situ hanya menjadi apa? Salafiyah. Kalau dikatakan tiga yang termasuk ahli sunnah wal jamaah, maka tidak mungkin mereka bersatu. Insyaallah salamafiyah. Ya. Maka di situ wala yasdukul wasfu ala ghairihim abadan. Wal kalimatu tu'tabaru bima'aniha. Ya. Nah, di sini ya. Kalau misalnya dikatakan misalnya ini saya tanya tadi, man wafaqa sunnah fawa sahibu sunnah. Orang yang mengikuti sunnah, maka dia ada al-sunnah. Barangnya siapa menjadi sunnah, maka dia bukan sahibu sunnah. Lalu kita katakan, ya, as-salafu hum ahlu sunnah. Salaf itu siapa, Mas? Tiga generasi yang terbaik, Mas. Salaf itu tiga generasi yang terbaik. Khairun nasi qarni, thumma ladhi yalunahum, thumma ladhi yalunahum. Ya. Mam, salafi apa, Mam? Ayo, Allah mabarik, Masya Allah. Dan, tak peluk lagi, Masya Allah, Allah mabarik. Nah. Dan, wala yasdukul wasfu ala ghairihim abadan. Maka ini tidak layak untuk apa? Orang istilahnya ini menjadi benar sifat ini kepada selain mereka selama-lamanya. Ini ketika ada orang yang mengikuti salaf, maka mereka itulah yang benar. Maksud, kalau salaf itu ada ahlus sunnah wal jamaah, maka siapapun yang mengikuti mereka sampai selama-lamanya, artinya sampai hari kiamat, itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka wal kalimatu, ya, kata ini, itu tabaru bima'aniha. Ya. Istilahnya apa? Allah musta'an, la hawla wa la quwata illa billah. Jadi kalau mereka itu tetap berada di atas jalan yang ditempuh oleh kaum salaf terdahulu, maka mereka masuk kepada makna ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya seperti itu. Kemudian linandur kaifa nusammi man khalafa sunnata ahla sunnatin. Ya. Paham sampai sini? Ya. La yumkin. Wa kaifa yumkin an naqula an thalathi tawa'ifa mukhtalifatin innahum mustami'una fa aina al-istima' fa ahla sunnati wal jama'ati humus salafu mu'taqadan hatta al-muta'akhiru ila yawm al-qiyamah idha kana ala tariqatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa innahu salafiyyun. Fandum lihat, ya, linandur, kita bisa lihat kaifa, bagaimana kita katakan, kita beri nama orang yang menyelisih sunnah wal jamaah, orang yang menyelisih sunnah sebagai ahlu sunnah. Orang yang menyelisih sunnah, apakah mungkin dikatakan ahlu sunnah? Gak mungkin, mas. Maka la yumkin, dikatakan la yumkin. Ini tidak mungkin. Wa kaifa yumkin, bagaimana mungkin annakula kita untuk mengatakan antala tati tawaif mukhtalifa. Ya, bagaimana mungkin kita mengatakan bahasanya kelompok yang tiga itu, ya, tawaifa mukhtalifatin itu menjadi ahlus sunnah wal jamaah, sedangkan mereka apa? Mereka apakah innahum mustami'un? Apakah mereka bersatu? Final istima. Maka di mana persatuannya, mas? Tadi dikatakan ini bantahan yang kedua sebenarnya. Bantahan yang pertama tadi bahwasannya orang Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka tersalahkan menyelisih sunnah. Maka bagaimana dengan mengatakan bahwa mereka termasuk ahlu sunnah? Itu yang pertama. Jadi di situ ini yang pertama. Ini la yumkin. Yang kedua, bagaimana mungkin? Ini yang kedua, mas. Ini yang kedua. Bagaimana mungkin dikatakan tiga golongan yang tidak sama dikatakan bersatu, sedangkan satu sama lainnya saling berselisih? Di mana istimaknya, bersatunya di mana, mas? Sedangkan fa ahlus sunnah wal jamaah hum salafu mu'taqidan. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah humus salafu. Ahlus sunnah wal jamaah adalah salaf. Salaf, tiga generasi terbaik, itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, mu'taqidan. Ini sudah menjadi keyakinan yang sudah disepakati. Ya. Ya. Hatal muta'akhir. Ya. Hatal muta'akhir, suf. Muta'akhir. Itu muta'akhir itu. Belayar-belayar muta'akhir dia. Kok ya pas? Hatta al-muta'akhir ila yaumil qiyamah. Tuh, gimana Allah Azza wa Jal memberikan kita bacanya muta'akhir, datangnya muta'akhir dia. Nah. Nah. Ya. ahlan ya mutaakhir. Nah. Wa jazakallahu khairan wa la ta'ud. Jangan ulangi lagi, Mas. Ayo, Allah barik. Semoga Allah nambahkan antum semangat tapi jangan ulang lagi. Minta kepada Allah Azza Jalla agar diberikan kemudahan untuk datang lebih awal. Terlambat datang ke kajian tidak menyenangkan. Ngantuk di kajian itu pun tidak menyenangkan. Apalagi ketika dikasih pertanyaan, tidak menyenangkan. Wah, semoga Allah Azza Jalla memberikan kita semuanya istiqomah, Mas. Ya, hatta al-mutaakhir ila yaumil qiyamah. Bahkan generasi yang belakangan itu berpegang teguh kepada salaf sampai hari kiamat. Idza kana ala tariqati Nabi SAW, apabila ini di atas jalan yang ditempuh Nabi SAW, ya, wa ashabi dan sahabat-sahabatnya, fa innahu salafiyun, maka mereka itu adalah, dia itu adalah salafi. Jadi arti salaf itu, Mas, orang-orang yang mengikuti itu generasi salaf. Karena salaf itu disepakati menjadi keyakinan yang jelas bahwasanya mereka itu ahlu sunnah wal jamaah. Paham sampai sih? Nah. Paham? Sehingga kalau ada orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah sedangkan mereka menganggap enteng sunnah, kira-kira gimana, Mas? Tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Ya. Makanya ketika ada orang mengatakan cinta sunnah, maka dia harus mengikuti jalannya Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan para imam yang bersatu di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Seperti itu, Mas. Maka ini dikatakan salafi. Jadi salafi ini bukan kelompok, Mas. Ingat, Mas. Salafi bukan kelompok. Tapi menisbatkan kepada generasi salaf. Ya, di sini adalah ya, nisbat. Nisbat kepada generasi salaf. Paham sama sih? Ya. Kemudian ya, naktafi bihadil kudroh. Ya. Tapi kita baca edisi berikutnya agar yang mutaakhir itu mendapatkan ya. Qauluhu, ya, perkataan Syekhul Islam Taimiyah, wa huwal imanu billah. Imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal maut wal imanu bil qadari khairi wa syarri. Ini tentang prinsip-prinsip keimanan dalam Islam, Mas. Bahwasanya itu adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, wal ba'thi ba'dal maut, dan kebangkitan setelah kematian. Wal imanu bil qadari khairi wa syarri, dan beriman dengan qadar Allah, takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan selanjutnya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Naktafi bihadzal qudrah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.